wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'ad bab akhir dari istighosah ini ya. Sekarang yang mana? Wa hadha huwa min lawazimil ma'na fil ayah. Di ayat kan disebutkan qulidallaha awidur rahman. Ketika musyrikin ya, apa, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah berdoa kepada dua ilah, begitu ya. Dan hadha addu'a al-masyhur annahu dua al-mas'alah. Ya. Sampai di sini dikatakan wa hadha huwa min lawazimil ma'na fil ayah wa laysa huwa ainal murad. Aina khabar laysa huwanya domir fasl. Ya. Baik. Dan ini merupakan bagian dari lawazim, konsekuensi makna di ayat ini. Namun hal ini bukanlah maksud yang diinginkan, maksud yang utama. Balil muradu bidu'a maknahu al-ma'hud al-muttaridu bil-Qur'an. Wahada dua us-su'ali wa dua us-sana'i. Tapi maksud dari doa adalah maknanya yang sudah dikenal, yang ma'hud. Ma'hud itu maklum. Ya. Yang banyak terdapat di Al-Qur'an, yaitu doa us-su'al dan doa us-sana pada ayat tadi. Doa permintaan dan doa pujian. Summa qala, kemudian beliau melanjutkan ya. Idza 'urifa hadza fa qawluhu ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kalau ini sudah diketahui, maka firman Allah Ta'ala, berdoalah kalian pada Rabb kalian dengan tadarru, merendahkan diri dan suara yang lembut. Maka hal ini yatanawalu naw'ai ad-du'ai. Maka ini mencakup dua jenis doa. Ya. Lakinnahu zahirun fi du'ail mas'alah. Namun zahirnya ini adalah lebih dekat ini ke makna doa mas'alah, doa permintaan. Mutadamminun li du'ail ibadah, yang juga kandungannya mengandung doa ibadah. Paham ya, doa mas'alah, doa meminta. Ya Rabb ampuni aku, berikan aku ini itu. Kalau doa mas'alah, doa ibadah apa? Seluruh ibadah adalah doa. Karena hakikatnya ketika kita beribadah, kita mengharapkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada amara bi ikhfa'ihi. Oleh karena itu Allah memerintahkan ketika seorang berdoa masalah yang dia juga kandungannya doa ibadah, Allah memerintahkan agar dibaca dengan direndahkan suara, dengan diikhfa. Ya. Qala al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, baina du'a sirri wa du'a al-alaniyati 70 dhi'fan. Ya. Kata Hasan Al-Basri, pahala antara doa yang dilakukan secara sir ya, dengan suara yang pelan, dan doa yang dilakukan dengan jahar, itu perbandingannya 70 kali lipat. Misalkan begini, ini dari sisi apa? Dari sisi ajr. Kan yang namanya doa ibadah, ibadah kandungannya berarti nanti dapat pahala kan ya. Atau ibadahnya 70 kali lipat. Ada orang yang doa kenceng-kenceng ya, doa ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Ada doa yang doa ya Allah ampuni aku. Ah. Maka yang sir lebih utama 70 kali lipat, kata Hasan Al-Basri. Walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'ai walam yusma' lahum sautun. Dibacanya yusma' ya, sautun ya, naibul fa'il. Ya, kaum muslimin dahulu mereka sangat giat dalam berdoa, namun tidak terdengar suara dari mereka. Ya. Nah, kalau sir kemarin dapat faedah dari Syekh Labib, kaidah membaca al-surat atau al-Fatihah secara sir atau jahar. Kalau sir itu kan dia melafadzkan tapi terdengar oleh telinga dia. Kalau dia melafadzkan tapi tidak terdengar oleh telinga dia, itu bukan sir dan tidak sah al-Fatihahnya. Mesti terdengar oleh telinga dia. Kalau jahar, dia memperdengarkan ke orang lain, gitu. Kalau sir tapi dengar sama sebelahnya itu gimana sih? Ya sampai batasan yang orang-orang menganggap itu adalah sir, gitu. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, itu udah jahar namanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jahar. Ah, jahar. Kalau sir kan Kayak gitu. Nah ini doa begitu juga, doa dengan sir dan jahar. Nah ini. Ya. In kana hila hamsan bainahum wa bainar rabbihim. Nah, baik. Ya. Itu apa namanya? Hamsan itu suara lirih ya. Selain suara lirih antara mereka dan Rabb mereka. Hams. Gitu, hams. Wa qawluhu ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan firman Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya pada engkau wahai Nabi tentang diriku, maka aku adalah dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa padaku. Ya. Ya tanawalu nau'ayya doa, ini mencakup dua jenis doa, doa masalah, doa ibadah. Wa bikullin, nah kullin, tanwin itu tanwin iwat, iwat dari isim, yaitu masing-masing doa maksudnya. Maka pada masing-masing dua jenis doa tadi, minhuma, pada keduanya doa masalah, doa ibadah, fussiratil ayat, ayat tersebutlah ditafsirkan. Ya, ayat tersebut ditafsirkan sama kayak ayat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman pada kalian, apa? Pada kalian, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Berdoa doa masalah, astajib lakum. Nah, ini kalau doa masalah. Doa masalah berarti u'tikum. U'tikum, aku akan beri. Kalau doa ibadah berarti apa? Takdirnya. Ya. Baik. Apa kan i'rabnya gini nih, i'rab. Ud'uni, ud'uni, astajib. Astajib itu kan apa? Kalau di i'rabnya dua i'rab aja, enggak ada yang lain. Pertama, jawab tolak, majzum bi jawab tolak. Yang kedua apa? Majzum bi syartiyah al-mahdhufah. Bi in asyartiyah mahdhufah. Ya. Fa in tad'uni gitu. Jika kalian berdoa kepadaku, kalian berdoa kepadaku, utikum, aku akan kabulkan doa kalian. Ini takdir astajib. Ya, kalau ini doa masalah. Kalau doa ibadah berarti apa takdirnya? Hah? Apa? Ah. Apa? Taib. Usibkum, aku akan berikan pahala untuk kalian. Karena doa ibadah. Ya, doa ibadah. Baik. Qila u'tihi idza sa'alani. Aku akan berikan dia jika dia memberikan padaku. Ini dalam surat tafsiran. Berarti ini doa masalah. Wa qila usibhu idza 'abadani. Aku akan berikan dia pahala jika dia beribadah kepadaku. Berarti tafsir di doa adalah doa. Nah, itu tadi takdirnya makanya. Astajib, kalau doa ibadah usibkum gitu. Aku akan berikan majzumnya itu usib bi in syartiyah mahdhufah. Ada dua takdir irab aja ya. Kalau fi'il mudhari yang majzum setelah fi'il amr atau nahyun, pertama jawab tolak, yang kedua syarti. Jawab syart bi in syartiyah mahdhufah. Yang paling sahih yang itu jawab syart. Ya. Baik. Walisa hadza min isti'mali lafzi fi haqiqati wa majazihi. Ya. Dan ini semua bukan termasuk kategori penggunaan lafaz yang sesuai dengan hakikat dan majaznya. La, bukan. Ya, bukan penggunaan lafaz pada hakikat dan majaz. Bal hadza isti'maluhu fi haqiqatil wahidati almutadamminati lil amraini jami'an. Ya. Kan tetapi ini adalah penggunaan dalam satu hakikat yang mengandung dua hal sekaligus. Ya. Masuk ke masalah, masuk ke ibadah. Wa hada ya'ti fi mas'alati shalah. Nanti ini akan datang penjelasannya di permasalahan salat. Wa annaha hal nukilat an musammaha. Ya. Jadi salat itu secara bahasa apa? Doa. Doa apa? Masalah apa beda ibadah? Ya, dua-duanya. Di sholat kan ada doa masalah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya, apalagi doa dia duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni warbuju dan seterusnya. Apalagi di tahiyat ada doa minta selawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli itu kan fi'il doa. Fi'il amr yang kita kenal, fi'il doa. Ya. Nah, disebut sholat doa, doa ibadah, ya benar. Ya. Berarti definisi sholat secara lugatan wa syar'an itu sebenarnya enggak ada tanakut, enggak ada kontradiksi. Ya, bahkan saling berkait. Paham ya? Jadi kalau ada orang ngaco, sholat kan maknanya ibadah. Berarti saya cukup berdoa aja sama Allah. Nah, ini perlu disentil ini. Berdoa rame-rame. Ya, lagi sholat gini ya, habis sholat berjamaah ya. Kata Imam Syafi'i, mimba bita'lim, boleh. Tapi, mu'akot. Ya. Enggak terus-terusan gitu. Mimba bita'lim, misalkan imamnya, Ustaz Abdul Majid, mau ngajarin jamaahnya zikir pada sholat. Allahumma antas salam. Ayo pak, meminkas salam. Ayo pak. Ya. Ya kan misalkan, dia ngajar gitu. Repot juga. Nah, mu'akot pak, artinya terbatas waktunya. Berapa lama sih orang diajarin biar hafal zikir? Setahun. Sehari 5 kali. Sebulan kali 30, 150 kali. Ini alasannya bisa karena Imam Syafi'i itu pada waktu pindah ke Mesir itu dia ngajarin. Itu dia mimba bita'lim. Habis itu meninggalkan Imam Syafi'i yang ngomong. Berapa kalinya Imam Syafi'i ada riwayatnya? Ada riwayatnya. Nah, enggak, cuman di sebelah sebutkan faida fahimu, apabila makmum sudah paham, maka selesai ditinggalin. Gitu, enggak terus-terusan. Enggak ada. Ya, ini keterangan dari Imam Syafi'i, apalagi yang marwiyat yang dari diriwayatkan dari sahabat, tabi'in, enggak ada. Nah, di Indonesia terus-terusan, ya itu muskilah itu. Dan karena jamaahnya enggak apa-apa. Jamaahnya himar apa manusia? Hah? Ya, itu jamaahnya himar apa manusia? Kalau manusia punya akal, kalau mereka enggak berakal akal, enggak apal-apal bertahun-tahun belasan tahun, mereka berarti ghairu mukallafin. Ya, enggak, kan salah satu syarat taklim apa? Akil. Mereka berarti ghairu akil. Gimana coba puluhan tahun enggak apal-apal? Iya, berarti guru akil ini puluhan tahun gak apal-apal, muskilah guru akil deh, ente guru mukallaf berarti idiot gitu kan kita bilang, stres, orang gila, udah gak wajib sholat berarti di akhirat aja nanti diuji sama Allah. Iya, jadi kan yang namanya zikir itu gak mesti hafal, kita bisa baca doa pakai buku-buku ya, buku-buku saku itu boleh. Allahumma antas salam, antas salam. Tapi anggaplah nggak ada itu. Ya udah diajarin imam. Tadi saya bilang 5 kali sholat kali 30 hari 150. Ya kali 10 bulan 1500. Kali 10 bulan ini belum setahun nih 1500. Setahun 1800. 1800, 10 tahun 18.000 kali dia baca itu. 10 tahun enggak apal-apal, dia berarti gue rubung kalap. Nah, dia kalau emang itu tangga, kan orangnya tidak dibuka. Maksudnya acara yang baru? Hah? Mau saya nah itu ngeles itu udah. Imamnya, enggak tanya sama imamnya itu, Imam Syafi'i ngajarin kayak gitu. Ya, enggak ada itu udah. Yang ganti-ganti juga yang mana? Enggak. Coba jujur Pak Yusuf di sini. Makmumnya ganti-ganti. Nih rata-rata DDL, dia lagi. DDL. Lagi pula kan bisa nanti dibilang ke orang tua muridnya itu, orang tua anaknya diajarin zikir sholat gitu. Di masjid tinggal jadi udah zikir sendiri. Itu alasan-alasan yang dibuat-buat itu. Itu nanti mereka kena tuh man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Oh, saya kan bukan yang ahdatsa, yang membuat pertama kali bid'ah itu. Berarti ente kena yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna. Mau ente yang mengadakan, tapi ente mengamalkan di sini. Jadi enggak bisa ngeles dengan dua hadis Aisyah tadi. Saya kan bukan yang pertama itu kan man ahdatsa, yang ahdasa itu kan yang melakukan ihdas, yang membuat-buat, dia membuat-buat. Lu saya kan nyontoh aja. Oh, kena hadis yang kedua riwayat Muslim aja. Wa fi riwayatin li Muslim, wa fi riwayatin Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang mengamalkan? Nah, terus lanjut ya. Walaysa hada mana lagi udah ya. Wa annaha al nukilat an musammaha fil lughati wa sarat haqi wa sarat haqiqatan syar'iyatan. Oh, afwan. Aw sarat Saya benar. Ya. Wa nukilat an musammaha fil lughah. Nah, yang namanya salat itu kan salat itu dikutip dari namanya itu secara bahasa. Sorot hakikatan syar'iyatan. Akhirnya di sini menjadi sholat yang hakikat, yang syar'i, yang kita kenal, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Austo milat bihadil ibadah majazan nil ala koti bainaha wa bainal musammat wa bainal musamma al-lugawi. Ya. Ya. Ataukah dalam makna ibadah ini digunakan secara majaz karena adanya alaqah korelasi antara keduanya dan antara penamaan secara lugawi bahasa. Au hiya baqiyatun 'alal wad'i al-lugawi. Atau kedudukannya dia masih tetap secara bahasa. Wa dumma ilaiha arkanun wa syara'itu. Lalu digabungkan kepadanya rukun-rukun dan syarat-syarat. Fa'ala maqarrarnahu, maka berdasarkan apa yang telah kita tetapkan, fala hajata ila syai'in min dzalik. Ya, maka ya, apa namanya? Hal-hal tersebut tidak dibutuhkan lagi. Fa innal musalliya, karena orang yang sedang salat, min awwali shalatihi, dari awal salatnya, ya. Orang yang sedang salat itu ila akhirih, sampai akhir salatnya, la yanfaqu an du'ain. Ya. Dia enggak lepas dari doa, ya enggak? Ihdinash shiratal mustaqim, duduk di antara dua sujud, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, terus di tasyahud ya Allahumma sholli ala Muhammad, enggak lepas. Imma doa ibadatin, apakah doa ibadah? Wa sana'in atau doa sana, pujian, ya enggak? Wa doa italab, doa perminta wa mas'alah, wa hiya fil halain da'in. Dan dua keadaan tadi seorang yang sholat dianggap sedang berdoa. Intaha minal badai. Ini selesai yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Mulakhasan secara ringkas. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa amman yujibul muttar idha da'ahu wa yaksifus su', atau siapakah yang memperkenankan doa yang orang yang berada dalam kesulitan. Ya. Ya nam. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah. Dan menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. Apakah ada sembahan yang hak selain Allah? Gitu. Ya. Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian mengingatnya. Ya, syarhun. Yubayyinu ta'ala annal musyrikin minal Arab. Allah Ta'ala menjelaskan musyrikin kalangan Arab wa nahihim dan semisal mereka, ya. Itu qad 'alimu. Mereka telah mengetahui annahu la yujibu al-muttara, bahwa enggak ada yang mampu mengabulkan orang yang sedang dalam kesulitan, wa yaksifus su'a illallahu wahdah, dan yang menghilangkan, mengkasyaf, ya, su' keburukan kecuali Allah Ta'ala semata. Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan alaihim. Maka Allah menyebutkan hal ini sebagai muhtajjan alaihim. Muhtajjan alaihim itu paham ya, untuk membantah mereka gitu. Ya. Fittikhadihim asyfa'a min duni. Ketika mereka menjadikan syufa'a, para pemberi syafaat selain Allah. Ya, para pemberi syafaat. Qali hadza qal a ilahum ma Allah, yakni yaf'alu dzalik. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, apakah ada sembahan yang hak selain Allah? Ya, ini yang mereka lakukan itu. Ya. Fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum, oleh karena itu apabila sembahan-sembahan mereka tidak mampu mengabulkan doa mereka, fi halil ittirar, ketika dalam kondisi ittirar darurat mereka, falayasluhu ayya ja'aluha syuraka Allahi, syuraka lillah, maka tidak layak mereka menjadikan sembahan-sembahan mereka tadi sebagai sekutu bagi Allah. Alladzi yujibu al-muttara, yang Allah semata yang mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan. Idza da'ahu, apabila orang yang kesulitan tadi berdoa kepada Allah. Wayakshifus su'a wahdah, Allah lah yang menghilangkan keburukan bahaya dari orang yang berdoa kepadanya tadi, Allah semata. Wa hadza ashahhu ma fussirat bihi hadhil ayatu kasabiqiha, ini yang paling sahih dari apa yang telah ditafsirkan dari ayat ini sama seperti sebelumnya. Min qawlihi amman khalaqa as-samawati wal ard ila qawlihi bal aktsaruhum la ya'lamu, ya. Atau siapakah yang telah menciptakan, ya, siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, ya, sampai pada ayat bal aktsaruhum la ya'lamu, namun kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Walahikiha, ya, panjang ayat itu, ya, panjang kali. Walahik, kalau di saya, oh kalau di antum itu walahikatiha, kalau di saya walahik. Kalau sabik lawannya lahik, sabik yang mendahului, lahik yang didahului. Ya. Dan sebelumnya ila qawlihi, sampai kepada firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ya. Sampai firman Allah, katakanlah kepada mereka, ayo mana, sini, tunjuk, berikanlah burhan kalian jika bukti kalian, hujah kalian jika kalian benar. Fata'ammal hadhil ayati, maka perhatikanlah ayat-ayat ini, ya tabayyanu laka, maka jelaslah bagi anda, anna Allah Ta'ala ihtaja 'alal musyrikin. Wa Allah Ta'ala, kalau ihtaja sama 'ala, sama ihtaja lahu beda, ya. Kalau ihtaja lahu, lahu pakai lam mendukung. Nah, kalau ini justru menyerang. Berarti ini apa? Maka ayat ini Allah menyanggah kaum musyrikin bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Menyanggah kaum musyrikin, ya, melalui apa yang mereka tetapkan untuk menyanggah apa yang mereka ingkari. Ya, min qasril ibadati jami'iha alaihi. Yaitu agar mereka mengkasar, mengkhususkan ibadah semuanya hanya kepada Allah. Ini kan diingkari oleh musyrikin. Ya, mereka mengingkari ibadah semua pada Allah. Boleh dong ibadah juga kepada aulia, begitu kata mereka. Kama fi fatihatil kitab, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kan musyrikin mengingkari ini. Ya, na'budu iyyaka, na'buduka itu aslinya. Namun dhamir muttasil diganti menjadi munfasil. Dan kaidahnya maf'ul yang haknya ditakhir dari fi'il apabila ditakdim, yufidul hasr wa yufidul takhsis, memberikan faedah pembatasan, pengkhususan. Jadi maknanya na'buduka wala na'budu ghairaka, gitu maknanya. Wa nasta'inuka wala na'budu wala nasta'in ghairaka, kami hanya beribadah pada engkau, tidak beribadah pada selain engkau. Minta tolong pada engkau, tidak minta tolong pada selain engkau. Qala Abu Ja'far ibn Jarir, kata Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, qawluhu amma yujibut multarra, atau siapa yang mampu mengabulkan doa orang yang kesulitan, ila qawlihi qalila ma tadakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran, mengingatnya, yaqulu ta'ala dhikruh, ya, amma tusyrikuna billahi khairun, ya, apakah apa yang mereka sekutukan terhadap Allah itu khairun. Yang namanya khair, syar itu aslinya isim tafdil. Kalau syar maknanya asyar. Kalau khair maknanya berarti akhyar. Akhyar. Apa, Pak? Iya, itu kan ada tafdil. Ah. Kalau ada tafdil kan apa? Artinya do'u syams, cahaya matahari. Bukan cuma enggak pas lahannya, lahan jadi batalat sholat. Iya, Al-Fatihah ruknun min arkani sholat. Nah, kalau rukunnya itu enggak dibaca gimana? Enggak sah. Makanya lahan dalam Al-Fatihah ada yang tetap sah, lahan khafi, ada yang menjadikan enggak sah kalau lahan jadi. Kalau ini lahan jali. Cahaya. Nah, cahaya. Dia usyams, maknanya. Bahaya itu. Ya, musyrik enggak? Ya, enggak, kan dia enggak memaksudkan demikian. Ya. Masa orang lagi lahan jali udah ente sholat enggak sah, kafir ente gitu. Waduh. Kan dia enggak memaksudkan demikian. Ya sama kayak ada yang mengucapkan di yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini kan enggak memaksudkan demikian. Ya, karena syiddatul farah. Pada saat gembira kan. Ya, akhirnya keceplosan gitu. Ya. Mana lagi tadi? Ya, ini tadi udah ya. Amil ladzi yujibul muttara idza da'ah wa yakshifus su'a annazila bihi anhu. Ya. Atau siapa yang memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan saat dia berdoa padanya dan menghilangkan kejahatan yang nazil yang menimpa dia. Wa qauluhu wa yaj'alukum khulafal ard. Dan Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi, maksudnya apa? Yaqul, kata Syekh Abu Ja'far At-Tabari, ya, yastakhlifu ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa'a ahya'an yakhlufunahum. Ya. Ya, yaitu maksudnya yastakhlifu ba'da amwatikum, yaitu Allah menggantikan setelah orang-orang yang mati di antara kalian fil ardi, di muka bumi ini, ya, minkum, di antara kalian khulafa'a ahya'an. Allah diganti dengan para penerus yang masih hidup. Ya. Yakhlufunahum, yang kemudian menggantikan mereka. Itu maksud khulafah. Jadi Allah yang menggantikan orang-orang yang mati, manusia dan manusia di muka bumi dengan orang yang hidup mereka terus menerus sampai datang hari kiamat. Wa qawlu ailahum ma'allah. Apakah ini istifham ingkari ya? Apakah ada ilah yang lain selain Allah? Ya, enggak ada jelas. Setelah Allah terangkan begitu, siapa coba yang mampu mengabulkan doa? Kan musyrikin menetapkan, ya hanya Allah. Nah, penetapan mereka hanya Allah yang mampu mengabulkan doa yang berdoa, itu sebenarnya kontradiksi dengan apa yang mereka klaim. Klaim mereka apa? Pengingkaran ibadah hanya pada Allah. Tapi mereka ngakuin hanya Allah yang mampu memperkenankan ibadah. Ajib ya. Nah. Baik. Ailahum siwahu, apakah ada ilah sembahan yang selain Allah? Yaf'alu hadhil asya' bikum, yang melakukan hal ini semua kepada kalian, mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, menghilangkan kejahatan, menghilangkan keburukan, wa yun'imu 'alaikum hadhihi ni'am, yang memberikan kepada kalian nikmat-nikmat ini, ada enggak rob-rob yang lain, ilah yang lain? Enggak ada. Wa qawlu qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Yaqul, kata Abu Ja'far, tadzakkuran qalilan min 'azamatillahi wa ayadihi indakum. Ya, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran dari azamah, keagungan Allah dan ayadihi. Ayadihi maksudnya apa? Ya, nusratullah. Gitu. Pertolongan-pertolongan Allah indakum terhadap kalian. Ya. Tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran gitu kan. Wa ta'tabiruna hujjatullahi 'alaikum yasiran. Yaitu kalian menganggap bahwa hujah-hujah Allah yang Allah berikan kepada kalian itu sebagai suatu hal yang yasir, yang enteng. Falidzalika, oleh karena itu, asyraktum billah, kalian tetap berbuat syirik pada Allah. Ya. Wa irahu fi ibadatihi intaha. Ya, dengan kalian beribadah kepada selainnya, selesai penuturan dari ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa rawa At-Tabarani, Imam At-Tabarani meriwayatkan bi isnadi dengan sanadnya, annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin, bahwasanya di zaman Nabi ada orang munafik yang dia menyakiti kaum mukminin. Wa qala ba'duhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Sebagian kaum muslimin mengatakan, Ayo kita sama-sama beristighosah, minta tolong. Ya, beda ya, apa istighosah itu kan tolabul gaus. Istighosah itu minta bagian dari isti'anah. Ya. Bagian dari apa? Isti'anah. Nah, kalau isti'anah minta tolong dalam keadaan siddah atau dalam keadaan selain siddah, dalam keadaan genting atau dalam keadaan lapang. Tapi kalau istighosah khusus dalam keadaan genting. Kapan istighosah atau isti'anah syirik? Ini kaidahnya sama kayak isti'adah. Kalau kita minta kepada suatu makhluk atau selain Allah yang permintaan itu tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Nah, itu syirik. Tapi kalau makhluk mampu hadir, enggak syirik. Ya. Baik. Ayo kita istighosah kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, innahu la yastaghosu bi, innama yastaghosu billah. Sungguhnya tidak boleh istighosah padaku, tapi istighosah itu hanya pada Allah semata. Ini nanti akan ada pembahasan ya, perincian di sini. Ya. Baik. Kata pensyarah Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, At-Tabarani, seringnya orang nyebutnya Tabrani, yang benar Tabarani. Ya. Tabarani. Itu. Wa al-Imam Al-Hafidz, namanya siapa? Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Lakhmi At-Tabarani. Sahibul Ma'ajim As-Salasah. Ya. Mu'jamul Wasit gitu kan. Nah. Pokoknya ada yang lainnya. Penulis kitab Ma'ajim yang tiga itu. Warawa'an An-Nasa'i ya. Wa Ishaqa, dan beliau meriwayatkan dari Imam Nasa'i, Nasa'i gurunya, Wa Ishaq wa Ibrahim Ad-Dabari wa khalqin katsirin, dan banyak orang lagi beliau meriwayatkan. Mata sanata sittina wa salasimi'atin. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Warwa hadal haditha an Ubadah bin Samiti. Beliau meriwayatkan hadis ini dari hadis Ubadah bin Samit. Annahu ya, qawluhu annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'minin. Saya mau tanya mantuk. Memangnya Nabi enggak mampu untuk menghalau gangguan munafik? Nabi mampu enggak? Mampu. Nabi masih hidup ke waktu itu kan? Masih. Tapi kenapa dilarang tuh? Innahu la yastaghosu bi. Enggak kayak itu istighosahnya Bani Israel, pemuda Bani Israel kepada Nabi Musa. Fastaghosahu. Ya, apa ada seorang dari kelompoknya min syiatih? Ya, dari kelompoknya Nabi Musa istighosah pada Musa. Ketika dia sedang bertikai Makipti. Dibantuin sama Musa. Ya enggak? Nah, kalau ini enggak boleh, kenapa ini? Nah, ini nanti dibahas. Ya. Nah, kata beliau, lam aqif ala ismil hadal munafik. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, saya belum menemukan siapa nama munafik ini. Ya. Kultu, aku katakan, oh itu Imam Tabarani yang mengatakan itu. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa Abdullah ibn Ubay kama sarah bihi ibn Abi Hatim fi riwayatihi. Yang mengganggu kaum muslimin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana dijelaskan secara jelas oleh Ibn Abi Hatim dalam riwayatnya. Wa qawlu ba'duhum wa qala ba'du ma'ini ay ba'du sahabah, sebagian sahabat ya, radhiyallahu anhu. Wa Abu Bakar, ada yang mengatakan ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita beristighosah kepada Nabi sallallahu dari orang munafik ini. Yaqdiru ala kaffi adahu. Ya, karenahu kana yaqdiru ala kaffi adahu. Karena Nabi sallallahu mampu enggak untuk menghentikan gangguan si munafik tadi? Mampu. Namun kata Nabi, "Naula istighosu bi nama istighosu billah." Enggak boleh istighosah pada istighosah kepada Allah, fihi an-nassu. Ini terdapat nas keterangan ala annahu la istighosu bi nabi. Wala man dunah. Ya. Oh, enggak boleh istighosah pada Nabi dan juga kepada siapapun yang berada di bawah Nabi. Kariha sallallahu alaihi wasallam ayyusta'mala hadzal lafdhu fi haqqihi. Nabi sallallahu enggak suka lafaz tersebut digunakan terhadap diri beliau. Wa in kana fiha yaqdiru alaihi fi hayatih. Walaupun ya beliau termasuk yang mampu ya, untuk menghentikan gangguan munafik di masa hidup beliau. Ya. Himayatan li janabi tauhid. Nah, ini tujuan ini. Himayatan. Ya, untuk menjaga, memproteksi, mempreventif ya dari janabi tauhid, pintu-pintu tauhid, sisi-sisi tauhid. Wasad dan lidara'i syirki. Nah, sebagai sad dan dari'ah. Sebagai apa, menutup celah ya terhadap pintu-pintu kesyirikan. Wa adaban wa tawadu'an li rabbih, juga sebagai bentuk beradab dan tawadu' terhadap Rabb-nya. Wa tahdhiran lil ummati min wasa'il syirki fil aqwali wal af'ali, juga sebagai bentuk tahdir, peringatan terhadap umat dari segala macam sarana-sarana kesyirikan, baik dalam berbagai ucapan maupun perbuatan. Fa idza kana hadha fima yaqdiru alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatih, apabila ini ya pada Nabi SAW, yang Nabi SAW mampu untuk menghentikan gangguan musyrikin di masa hidup beliau, fa kaifa yajuzu istighasa bihi ba'da wafatih, coba gimana kok bisa boleh beristighosah kepada Nabi setelah wafatnya beliau. Uyutlabu minhu umurun la yaqdiru alaiha illallahu azza wajal, kemudian diminta kepada Nabi setelah Nabi wafat berbagai perkara yang beliau enggak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Minta pada Nabi surga, minta pada Nabi proteksi dari neraka, minta pada Nabi kemudahan jodoh, kesembuhan, rezeki yang lancar. Gimana coba? Kama jara ala al-sinati katsirin minasy-syu'ara kalbusiri walburai wa ghairihim. Nah, sebagaimana ini terjadi pada lisan-lisan kebanyakan penyair seperti al-Busiri, ya, Burai dan yang lainnya dalam qasidah mereka. Qasidah Busiri itu qasidah apa namanya? Qasidah Burdah. Ya. Minal istighosati biman la yamliku li nafsihi darran wala naf'an. Itu berupa istighosah kepada makhluk yang enggak ada yang mampu, yang dia enggak punya manfaat untuk mudarat atau mudarat untuk diri sendiri bahkan. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ya. Enggak punya kehidupan, enggak punya kematian. Ya. Bahkan enggak punya kebangkitan terhadap dirinya sendiri. Baik. Uyuriduna 'anil as'anil istighosati bi rabbi al-'azim al-qadir ala kulli syai. Ya. Sementara mereka yu'ridun, mereka berpaling dari istighosah kepada Rabb, pada Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi lahul khalqu wal amru wahdahu, yang milik Allah lah penciptaan, perintah semata dia semata. Walul mulku wahdahu la ilaha ghairuh, miliknya lah kekuasaan di alam semesta ini semata, yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Wala rabba siwa, tidak ada rabb selainnya. Qala Allah Ta'ala qul la amliku li nafsi daf'an wala darran illa ma syaa Allah. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi, aku tidak kuasa menarik manfaat untuk diriku, tidak pula menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Wa fi mawadi amin al-Qur'an, dan di banyak tempat di Al-Qur'an Allah jelaskan, qul la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah aku tidak mampu ya memiliki, aku tidak memiliki mudarat untuk bisa kuberikan pada kalian maupun rosada maupun suatu kemanfaatan. Ya, fa'arada ha'ula'i 'anil Qur'an, namun mereka berpaling dari Qur'an, wa taqaduna qila madalat 'alaihi hadhil ayatu al-muhkamatu, dan mereka malah meyakini kebalikan dari apa yang ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an ini yang muhkamat ini. Yang jelas ini. Ya. Wa tabi'ahum 'ala dhalika ad-dhalali al-khalqu al-katsiru, dan kesesatan mereka ini diikuti oleh banyak orang. Ya, al-jammul ghafiru, makhluk yang sangat banyak, banyak sekali yang mengikuti mereka. Ya. Fa taqadu asyirka billahi dinan. Ya. Maka mereka meyakini bahwa perbuatan syirik kepada Allah sebagai sebuah agama. Wal huda wa dalalan. Ya, dan mereka menganggap hidayah sebagai kesesatan. Kalau kita serukan kepada mereka minta hanya pada Allah, dianggap sesat kita. Dasar Wahabi katanya. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fa ma azamaha min musibatin ammat biha al-balwa. Ya. Maka alangkah besarnya musibah yang menimpa ammat biha al-balwa, banyak orang. Ya, fa anadu ahlat tauhid. Mereka menentang, memerangi ahli tauhid. Wa badda'u ahlat tajrid. Ya. Ya, mereka memerangi ahlu tajrid. Ahlu tajrid itu ahli tauhid juga, orang-orang yang memurnikan agama gitu. Wallahu musta'an. Ya, baik. Selesai ya berarti ya bab istighosah. Nanti kita masuk insyaallah ke bab berikutnya, bab qul ta'ala yusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ya, wa la yastati'una lahum nasra. Baik, subhanakallah bihamdik. Shadu ala ila la tastabu ta'u wa tibi laik.